بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Hakadha kanad dinu ila khilafati Umar binil Khattabi. Demikianlah agama ini sampai kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. وهكذا كان في زمن عثمان dan demikian pula agama ini di zaman Uthman radhiyallahu anhu falamma qutila Uthman jaa al-ikhtilafu wal bid'u kemudian tatkala Utsman radhiyallahu anhu dibunuh datanglah perselisihan dan kebid'ahan-kebid'ahan wasaran nasu ahzaban dan jadilah manusia bergolongan-golongan wasaru firaqan dan jadilah mereka berkelompok-kelompok. Faminan nasi man thabata 'alal haqqi 'inda awwalit taghyiri wa qala bihi wa 'amila bihi wa da'a an-nasa ilaihi. Maka di antara manusia ada yang tetap kokoh di atas kebenaran. Tatkala pertama kali terjadi perubahan dan mengucapkannya, mengamalkannya, serta mengajak manusia kepadanya. Yaitu kepada kebenaran tersebut. Fakanal amru mustaqiman hatta kanatit tabaqatur rabi'atu fi khilafati bani fulanin. Maka perkara agama ini lurus hingga tabaqah yang keempat dalam kekhalifahan Bani Fulan. Inqalaba az-zamanu, zaman pun berbalik. Wa taghayyara an-nasu jiddan, dan manusia sangat berubah. Wa fashatil bid'u, tersebarlah kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kathurad du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jama'ati, dan banyak orang-orang yang menyeru kepada selain jalan kebenaran dan al-jama'ah. Wa waqa'atil mihanu fi kulli syai'in lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu, dan muncullah fitnah-fitnah dalam segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya tidak pernah mengucapkannya. wad'au ilal furqati wa naha rasulullahi anil furqati, dan mereka manusia mengajak kepada perpecahan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang perpecah belahan. Wa kaffara ba'duhum ba'dan, dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Wa kullun da'in ila ra'yihi, dan masing-masing mengajak kepada pendapatnya. Wa ila takfiri man khalafahu, dan mengajak kepada pengkafiran orang yang menyelisihinya. Fadallal juhalu warra'u wa man la ilma lahu, maka sesatlah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rendah, dan orang yang tidak memiliki ilmu. Wa atma'un nasa fi syai'in min amri dunya, dan mereka membuat manusia menginginkan sesuatu dari perkara dunia. Wa khawwafuhum 'iqabad dunya, dan mereka menakut-nakuti manusia dari hukuman di dunia. Fattaba'ahumul khalqu 'ala khawfin fi dunyahum wa raghbatin fi dunyahum, maka para makhluk pun mengikuti mereka karena takut akan dunia mereka dan mengharapkan dunia mereka. Fasaratis sunnatu wa ahluha maktumina, maka jadilah sunnah dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya tertutup, tersembunyi. Wa dhaharatil bid'atu wa fashat, dan nampaklah kebid'ahan dan tersebarlah kebid'ahan. Wa kafaru min haitsu la ya'lamuna min wujuhin syatta, dan mereka pun kafir dari arah yang tidak mereka ketahui dari berbagai sisi. Wa wad'ul qiyasa, dan mereka pun meletakkan kias. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamahu wa amrahu wa nahyahu ala uqulihim wa ara'ihim, dan mereka membawa kemampuan Rabb subhanahu wa ta'ala, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, perintahnya dan larangannya kepada akal-akal mereka dan pendapat-pendapat mereka. Fama wafaqa uqulahum qabiluhu, maka yang sesuai dengan akal-akal mereka, mereka menerimanya. Walam yuwafiq uqulahum radduhu, dan yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka, mereka pun menolaknya. Fasaral islamu ghariban wa sunnatu gharibatan, maka Islam menjadi asing, sunnah menjadi asing, wa ahlus sunnati ghuraba'a fi jawfi diyarihim, dan ahlus sunnah pun menjadi asing di dalam rumah-rumah mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, يتحدث المؤلف عما كان عليه الناس من الدين والاستقامة إلى خلافة عمر وفي عهده وَمَا قَبْلَهُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَشَطْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى menyebutkan tentang apa yang dahulu manusia berada di atasnya berupa agama dan keistiqomahan, sampai pada kekhalifahan Umar dan di masa Umar, dan yang sebelumnya di masa Rasul alaihi salatu wassalam, dan di masa Abu Bakar, dan setengah dari kekhalifahan Utsman. Wa annal bid'a zaharat ba'da qatli Utsman radhiyallahu anhu, dan bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan muncul setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Thumma ishtaddat fi ahdil ma'munil khalifatil abbasiy wal mu'tasimi wal wasiqi. Kemudian kebid'ahan-kebid'ahan pun semakin dahsyat di masa al-ma'mun khalifah Al-Abbasi, demikian pula di masa Al-Mu'tasim dan di masa Al-Wathiq. Fadhakar al-mu'allifu su'al hali allati wasala ilaiha ghalibun nasi fi hadal ahdi. Lalu muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan buruknya keadaan yang sampai kepadanya mayoritas manusia di masa ini, yaitu di masa al-ma'mun, al-mu'tasim dan al-wasik. Faqala, maka al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar radhiyallahu anhu, dan demikianlah agama ini sampai pada kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. وَهَكَذَا كَانَ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ, dan demikian pula di masa Rasul alaihi salatu wassalam. كَانَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ الرَّسُولِ. Agama ini berada di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wahakadha kana fi khilafati Abi Bakrin wa khilafati Umar wa khilafati Uthmana ila an kutila Utsmana. Dan demikian keadaannya di masa kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Umar, dan kekhalifahan Utsman, ila an kutila Utsmana, ila an kutila Utsmanu, wa zaharatil fitan wal ikhtilafatu, sampai terbunuhnya Utsman, muncullah fitnah-fitnah dan perselisihan-perselisihan. Wa qad tahaddatsa Rasulullah alaihi salatu wassalamu an hadhil fitani, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan fitnah-fitnah ini. Qala Umar fi majlisin, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berkata di dalam sebuah majlis, man yukhbiruna anil fitnati allati tahduthu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengkhabarkan kepada kita fitnah yang muncul Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkannya. Qala Hudzaifatu, ana Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, saya yang akan mengkhabarkannya. Qala turidu fitnatar rajuli fi ahlihi wa jiranihi wa kadha. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, apakah yang engkau maksud fitnah seseorang pada keluarganya, tetangganya, dan seterusnya? Qala hadhihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu waz-zakatu ila akhirih. Umar radhiyallahu anhu berkata, fitnah yang ini, salat, puasa, dan zakat, dan yang lainnya, bisa menghapusnya. Walakin uridu allati tamuju maujal bahari, akan tetapi yang aku maksud adalah fitnah yang bergulung-gulung seperti ombak di lautan. Qala inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, sungguh antara dirimu dengan fitnah tersebut terdapat pintu yang tertutup. Qala ayuftahu am yuksaru. Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah pintu tersebut akan dibuka ataukah dirusak? Qala bal yuksaru. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, bahkan pintu tersebut akan dirusak. Qala idzan la yughlaqu. Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu pintu tersebut tidak tertutup. Qila wa hal kana Umar ya'riful baba hadha. Dikatakan kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan apakah Umar mengetahui pintu ini? Qala kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailatu. al-laylata. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu mengetahuinya sebagaimana ia mengetahui bahwa sebelum esok ada malam. Ya'ni huwa nafsuhu kana ya'riful fitnata hadhihi wa ya'rifu annahu huwal babu wa annahu yuqtalu wa annahu ta'til fitanu min ba'di qatlihi. Yaitu Umar radhiyallahu anhu sendiri mengetahui fitnah ini, dan ia mengetahui bahwa dirinya lah pintu tersebut, dan bahwasanya ia akan dibunuh, dan bahwasanya fitnah-fitnah akan datang setelah terbunuhnya ia. Wa huwa kanal baba fi wajhi hadhil fitani. Dan ialah, yaitu Umar radhiyallahu anhu, pintu di hadapan fitnah-fitnah ini. Falamma qutila ashan nasu amadan yasiran fi ahdi Utsmana. Walamma qutila Utsmanu futihat abwabus syarri. Dan tatkala Umar radhiyallahu anhu terbunuh, manusia pun hidup dalam masa yang singkat di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Dan tatkala Utsman radhiyallahu anhu dibunuh, dibukalah pintu-pintu keburukan. Wa idza wudi'a as-sayfu 'ala ummati lam yurfa' 'anha ila yaumil qiyamati. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, apabila pedang diletakkan pada umatku, pedang tersebut tidak akan diangkat darinya sampai hari kiamat. فَمِنَ الْفِتَنِ الَّتِي وَقَعَتْ الْخِلَافَاتُ الْعَقَدِيَّةُ وَالْمَنْهَجِيَّةُ. Maka di antara fitnah-fitnah yang muncul adalah perselisihan-perselisihan di dalam perkara akidah dan manhaj. وَمِنَ الْفِتَنِ الدِّمَاءُ الَّتِي أُرِيقَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. Dan di antara fitnah-fitnah adalah darah-darah yang ditumpahkan di dalam umat ini. مِنْ أَحْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. Semenjak masa Utsman radhiyallahu anhu sampai hari ini. Qala rahimahullahu, hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, demikianlah agama ini sampai masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Ya'ni kana an-nasu 'ala jama'atin wahidatin 'ala dinin wahidin 'ala kitabillahi wa 'ala sunnatir rasul 'alaihi salatu wassalamu. Yaitu tatkala itu manusia berada di atas satu jamaah, di atas satu agama, di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalamu. La firaqun wala jama'atun wala ikhtilafatun wala sara'atun aqadiyatun wala manhajiyatun fi ahdi ar-rasuli fi ahdi Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana ila an qutila Utsmanu. Tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada jamaah-jamaah, tidak ada perselisihan-perselisihan, tidak ada pergulatan-pergulatan dalam perkara akidah maupun manhaj di masa Rasul alaihi salatu wassalam, di masa Abu Bakar, Umar dan Uthman, sampai terbunuhnya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.